السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, tuan-tuan guru, para habaib, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sebelah kiri ada masa lalu, makam, kuburan. Di sebelah kanan ada masa akan datang, anak-anak muda yang sedang belajar tahfiz Al-Quran. Mana dulu yang mau kita bahas ini? Masa lalu atau masa akan datang? Nampaknya ikhtilaf pagi ini. Tidak sepakat. Yang masa sekarang mana? Nih, bupati dan wakil bupati. Masa sekarang. Inilah hidup, bahwa kita akan ada di masa akan datang, dan bahwa kita pernah di masa lalu, dan bahwa kita sedang ada di masa yang sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, orang tua sudah meninggal dunia, tapi anak masih ingat. Disediakan pentas dengan segala macam pernak-perniknya untuk mengenang kematian. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'atiz zikra, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ingat-ingatkan mereka tentang sesuatu yang pasti datang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah datang. La yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan walau sesaat. Saya sampaikan tausiah ini lebih kurang satu jam. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di kertas, saya akan jawab insyaAllah. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke Pekanbaru. Akan saya tulis jawabannya di www.somatmorokoblogspot.com, insyaAllah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pelajaran buat kita semua, bahwa almarhum Haji Maming sudah meninggal dunia, tapi masih ada anak keluarga yang ingat berkirim doa, dipanggil alim ulama, tidak tanggung-tanggung langsung dari Pulau Jawa, Habib Syekh masyhur min ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, menyambung tali silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung tali silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad, tapi hadis Nabi. Yang ngomong itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Menyambung tali hubungan kerabat dengan keluarga Rasulullah. Siapa mereka itu? Itulah para habaib yang ada di hadapan saya. Sebetulnya saya ini sudah melakukan suatu pantangan, pesan dari orang tua-tua dulu, kalau ada habib tidak boleh dibelakangi, nanti pantatnya bisulan. Sekarang jadi sana sudah mimbar dipakai, maka saya ngomong, maka saya mohon maaf kepada para habaib, pada ketua majlis ulama Kabupaten Tanah Bumbu, pada tuan guru. Insyaallah kita mendapatkan barokah ilmu mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena barokah ilmu mereka lah maka Pak Bupati masih ingat orang tua. Karena barokah ilmu mereka lah maka solat subuh hari ini ramai. Tadi saya sampai di masjid, saya berpikir, ini musola masjid kecil begini, ngapain kita solat di sini? Ternyata lokasinya bukan di sini, Pak Ustaz. Oh, ada tempat di sana. Begitu sampai, saya lihat Ka'bah sudah terbentang. Subuh ini rasa solat di Masjidil Haram. Tapi saya tidak melihat ke depan, melihatnya ke tempat sujud. Sekali-sekali aja lihat ke depan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita Islami. Mana bukti acara ini Islami? Dikasih pembatas, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersatu. Karena Islam mengajarkan tidak boleh ada ikhtilat, campur aduk. Acara ini Islami, diawali dengan zikir-zikir. Sebelum azan subuh kita sudah mendengar ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin, wahai engkau yang maha penyayang, yang maha pengasih, di antara yang kasih dan sayang, irhamna, curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama ada Muhammad di sana. Mengapa Allah tidak menurunkan azab ke negeri kita? Kenapa Allah tidak menurunkan bencana, musibah, malapetaka? Wa hum yastaghfirun, karena masih ada orang-orang yang beristighfar. Bumi ini bumi bersujud, masih ada orang-orang yang bersimpuh sujud di tengah malam. Para habaib, tuan guru, alim ulama, mereka minta kepada Allah, maka turunlah rahmat barokah, terbuka pintu-pintu rezeki di tanah bumbu bil khusus dan Kalimantan Selatan secara umum. Mudah-mudahan tetaplah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bercerita tentang masa sekarang, alhamdulillah pemimpinnya masih cinta ulama, masih diundang para ustaz, para habaib. Pemimpin masih cinta ulama, masih didirikan pondok tahfiz Al-Quran. Akankah ini ada di masa akan datang? Ini tidak ada jaminan. Kalau tidak kita didik anak-anak kita sekarang. Alhamdulillah, 50 santri pondok tahfiz untuk tahun pertama. 50, bayangkan. Setahun, 2 tahun. Biasanya normalnya 3 tahun, 3 juz. Tapi ada juga yang cepat. Ada kawan saya 1 tahun bisa 30 juz hafal. Ini Valentino Rossi. Cepat dia hafalnya. Normal 3 tahun. 2018, 2019, 2020, 2021 akan ada 50 anak tanah bumbu yang hafal Quran. Amin. Bayangkan anak-anak kita hafal Quran, satu hari dia mengulang hafalan 2 juz. Karena anak hafiz kalau tidak ngulang hafalan 2 juz, hilang. Berarti 1 bulan dia khatam Quran 2 kali tanpa dia sebut Al-Fatihah. Saya tadi ziarah ke makam almarhum Haji Mamik, saya baca kul wallah 11 kali, saya baca kul ambil falak, saya baca kul anzur binas, saya baca Al-Fatihah, saya baca pangkal Al-Baqarah 5 ayat, saya baca ayat kursi, saya baca ujung Al-Baqarah 3 ayat. Begitu dianjurkan para ulama, ditutup dengan tahlil dan doa. Saya hadiahkan pahalanya. Untuk almarhum Haji Maming, saya hadiahkan pahala bacaan ini. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Itu untuk orang yang tidak ada hubungan darah. Untuk orang yang tidak ada hubungan nasab, maka dihadiahkan pahalanya. Adapun bapak ibu yang anak kandungnya hafal Quran, tanpa anak itu menyebutkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini, tanpa dia sebutkan, automatically, otomatis sampai pahala bacaan Al-Quran. Kalau sudah meninggal dunia, kita dapat bacaan setiap hari 2 juz dikirim oleh anak-anak kita. Andai kita belum meninggal dunia, turunlah rahmat, ampunan, maghfirah dan barakah bagi negeri, bagi rumah tangga. Maka beruntung bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya. Kalau yang belum mendaftarkan, maka daftarkan lagi. Kalau kuotanya sudah tertutup, saya tak tahu gimana caranya. Karena ini terbatas, luar biasa. Cita-cita orang tua saya yang tidak tercapai adalah, aku ingin kau hafal Quran. Saya sampai sekarang tak hafal Quran. Kuliah di Mesir, 1 tahun cuma 2 juz. 4 tahun, 4 juz. Pulang ke Pekanbaru, hilang. Kenapa hilang? 2 kali naik pesawat, hilang. Tengok pramugari. Kecuali berangkat dari Pekanbaru ke Tanah Bumbu. Itu memang hafalan Quran tidak hilang. Kenapa? Enggak ada pramugarinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, perempuan-perempuan menutup aurat. Ibu menutup aurat bukan menjaga diri ibu. Ini banyak orang silap salah. Ibu menutup aurat, anak-anak gadis, adik-adik, kakak-kakak menutup aurat, bukan menjaga diri kalian, tapi menjaga mata laki-laki, menjaga anak-anak kita yang hafal Quran. Bayangkan, habis sholat subuh, mereka hafal 1/2 lembar, 1 halaman. Satu juz itu 20 halaman, 20 hari baru mereka hafal satu juz. Ngapalnya susah, ngulangnya lebih susah. Tapi yang paling mudah menghilangkan hafalan. Melihat satu lutut hilang satu juz. Betapa mudahnya, alhamdulillah di tanah bumbu. Pondok pesantrennya, tahfiznya didirikan, bahkan dua lantai. Lalu kemudian perempuan-perempuannya menutup aurat, maka terjagalah hafalan. Hafallah anak kita 30 juz, Masya Allah. Kalau dipejamkannya matanya, dia pejamkan mata, maka nampak ayat-ayat itu berjalan di matanya. Ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Nisa, ada surat Ali Imran, ada surat Al-Ma'idah, ada surat Al-Anfal, ada surat Al-Kahfi, ada surat macam-macam surat. Tinggal klik saja, touch screen. Klik, lancung muncul. Kita pejamkan mata, gelap. Diklik Al-Baqarah, muncul sapi betina. Oleh sebab itu bersyukurlah. Pulang saya dari Mesir, mak, aku sudah bawa ijazah LC. Iya, tapi kau tak hafal Quran. Aku sudah bawa ijazah MA dari Maroko, kau tidak hafal Quran. Aku sekarang sudah banyak video di YouTube, kau tidak hafal Quran. Nanti saya akan pulang. Aku baru saja pulang dari pondok tahfiz Quran di tanah bumbu, mak. Iya, masih lumayan, ada nyimbung-nyinggung Qurannya. Aku sudah ceramah di tempat tahfiz Quran. Di sana banyak anak-anak menghafal Quran. Dari hafalan Quran itulah terbuka pintu-pintu rezeki. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah hanya minta dua, beriman, bertakwa. Aku balas dua. La fatahna alaihim barakat, aku bukakan pintu barokah-barokah minas sama dari langit, wal ard dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kalian dustakan ayat-ayatku, kalian tinggalkan Al-Quranku, kalian minum khamar, kalian berzina, kalian berjudi, akhadnahum, aku cabut nikmat itu. Bayangkan kalau dicabut Allah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Kabupaten Tanah Bumbu masih lagi dibukakan barokah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan sampai akhir dunia masih tetap negeri ini menjadi negeri yang subur dengan berbagai macam pendapatan daerahnya, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran tidak sama dengan baca Quran. Makanya kita mesti dengarkan para habaib tuan guru kita bagaimana mereka baca Quran. Bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa kita bahasa Banjar, bahasa kita bahasa Makassar, bahasa Bugis, tidak ada bedanya, hampir sama huruf-hurufnya. Tapi bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ada huruf tha, ada huruf sha, ada huruf sa, ada huruf sa. Untuk menyebut sa saja ada tiga, sa, sha, sa, tha. Salah sedikit, salah maknanya. Kalau bahasa kita tak salah. Saya suka Ustaz Somad. Tak salah dan saya pun tak marah. Tapi ketika dalam bahasa Arab salah menyebutnya, salah maknanya. Ada a masuk ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada a. Tunjukkan saya kata dalam bahasa Indonesia yang ada huruf a. Tidak ada. Saya mau makan. Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab jangan macam-macam. Ada qori-qori kita di depan. Makanya ngaji, ngaji, ngaji. Anaknya masukkan ngaji. Wa idza quli'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, mulut diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan rahmat turun. Betapa senangnya hati bapak-bapak yang anaknya hafal Qur'an. Bangun si bapak jam 4 subuh mau masuk ke kamar mandi, tapi dia buka pintu kamar anaknya, terbuka. Sayup-sayup dia dengar suara, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Begitu dibuka, rupanya flash disk. Disangka anak sedang baca Quran. Betapa kecewanya kita. Kenapa? Karena kita tidak masukkan anak. Sekarang banyak yang masuk surga itu bukan orang. Samsung, Panasonic, Sony, Axio. Kenapa? Karena mereka yang hafal Quran. Mereka, saya pergi ke satu daerah diundang pengajian, acara pengumpulan dana. Tapi acaranya jauh. Nanti sampainya 5 jam, subuh di pinggir jalan. Lalu kemudian dalam perjalanan saya dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita mampir. Terus azan sudah di masjid. Begitu sampai di masjid, tutup. Masjid Al-Ikhlas, gemboknya sebesar lengan. Loh, tadi yang azan siapa? HP Pak Ustaz. Lanjut perjalanan, gak mungkin kita sholat pinggir jalan. Terus lagi, tutup juga. Waduh, kenapa mereka gak tulis Masjid Al-Ikhlas, buka Jumat saja. Tutup. Padahal masjid, kalau sampai tidak didirikan sholat berjamaah, istahwazat alaikumus syayatin. Satu kampung itu dikuasai setan karena sudah meninggalkan masjid. Bayangkan, semuanya kesetanan. Istri kesetanan, bapak kesetanan, anak kesetanan, camat kesetanan, lurah kesetanan, kabupaten kesetanan. Kenapa? Karena meninggalkan sholat berjamaah. Tadi saya sempat terlintas dalam hati, ini musola di samping makam. Kalau pas enggak ada acara, siapa yang sholat? Ini berarti nanti orang bisa kesetanan nih. Ternyata saya suuzon, kau salah Abdul Somad. Setelah sampai kemari, barulah saya lihat ada gedung 2 lantai. Itu apa tuh? Jangan-jangan wisma olahraga yang dipakai pon seumur hidup sekali. Habis itu menjadi sarang hantu. Itu apa tuh Pak? Itu tempat pondok tahfiz Quran. Astagfirullah. Aku sudah silap dosa salah. Makanya kalau kita ada bersangka-sangka, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena prasangka adalah dosa. Kalau tidak tahu, nanya. Tanya dulu, jangan langsung update status. Tanya dulu, klarifikasi, tabayyun, darulah jelas. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun tadi begitu melihat ini, Masya Allah, pentasnya luar biasa, lampunya luar biasa. Itu saya husnuzon, ini jangan-jangan untuk saya, ini. Rupanya untuk Habib sih. Nah, untuk saya juga. Acara ini kan nanti tanggal 1, mestinya dipasang hari ini. Tapi menyambut kedatangan Ustaz Abdul Somad, yang enggak datang tanggal 1 itu siapa? Ustaz Abdul Somad, karena ada janji. Saya enggak berani membatalkan janji. Pak Bupati, saya seumur hidup ceramah, baru inilah dijemput Bupati sampai ke Pekanbaru. Baru ini. Selama ini, jangankan Bupati pimpinan daerah, kepala sekolah pun gak mau nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad ya? Iya, saya guru dari sekolah Anu. Kepala sekolahnya gak mau, guru disuruh nelpon. Saya guru dari sekolah Anu. Ustadz jam 9 di mana? Bisa kami pakai Ustadz? Emang saya laki-laki panggilan? Dia mau pakai saya jam 9 kata dia. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Kabak Kesra Kabupaten Anu mau jumpain, mau nelpon Ustaz. Mohon maaf ya Pak Ustaz, Ustaz enggak bisa kami jemput. Datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Emang saya hantu. Tapi Kabupaten Tanah Bumbu, saya terkejut, kaget. Datang, saya lihat ini mahasiswa semester berapa nih? Ternyata Pak Bupati. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya sampai kemari, ke bumi bersujud. Kenapa yang diambil sujud? Karena manusia ini angkuh dan sombong. Tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, lantai yang diinjak-injak. Tapi di saat itulah orang menempelkan tempat yang paling tinggi, kening. Tak ada orang yang berani megang kening saya ini. Yang berani megang cuma 2, anak saya sama tukang pangkas. Ustaz, mohon maaf ya, ini saya pegang. Ayah pegang lah Pak. Pegang. Tapi ada tambah satu lagi. Kemarin saya foto di tempat pas foto. Tukang foto, pandai juga dia megang kepala saya. Pak, tolong miring ke kanan. Terlalu kanan Pak, kiri dikit. Terlalu kiri Pak, kanan dikit. Mana sih? Agak terlalu mendongak Pak. Lubang hidung terlalu tebak-tebak besar. Lama-lama dia maju ke depan, dipegang. Hah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi subuh ini kita tempelkan ini ke lantai tanda kita merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Man kana fi qalbihi, yang dalam hatinya mithqal habatin min qardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada sombong sebesar biji sawi, kau tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, selama saya sampai di sini dari mulai petang kemarin sampailah selesai subuh ini dan akan pulang pukul 8 ini, belum pernah ada ketemu orang sombong. Semuanya orang-orang baik, orang-orang rendah hati, orang-orang yang tawadhu. Mudah-mudahan sampai ke anak cucu kita itu kita tularkan insyaallah. Kadang kita tak tahu, pakaian biasa-biasa saja rupanya orang luar biasa. Kita tidak tahu, orangnya tampaknya biasa saja rupanya diberikan Allah kemuliaan. Ini mengajarkan saya, hai Abdul Somad, jangan engkau sombong, jangan engkau angkuh, jangan engkau merasa dirimu luar biasa. Tu'izzu man tasha, Allah yang memberikan engkau kuasa. Wa tudhillu man tasha, Allah juga yang bisa menjatuhkan dan merendahkan engkau. Suatu ketika datanglah seorang ateis, mulhid, tak percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian dia nantang, siapa yang bisa jawab 3 pertanyaan saya? Lalu dia lihat ada Imam Hanafi di situ. Hei Hanafi, kau jawab pertanyaanku. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia sekarang? Kalau memang Tuhan itu ada, kemana arahnya? Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja dia sekarang? Di mana dia? Mana arahnya? Dan apa kerja dia sekarang? Imam Hanafi menjawab, adapun kau bertanya kepadaku tentang arah, maka perhatikanlah api. Kemana arah api? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke dalam, keluar. Kalau api saja kau tidak tahu arahnya, apalagi Tuhan. Adapun tentang di mana dia berada, di dalam susu itu pasti ada keju, tapi kau tidak bisa menunjukkan mana keju itu, mana, padahal dia ada di dalam. Kalau untuk mencari keju di dalam susu saja kau tidak bisa, apalagi untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta keju dan susu. Adapun tentang apa kerja Tuhan sekarang, apa kerja Tuhan sekarang, coba engkau turun ke bawah. Lalu orang mulhid itu pun turun ke bawah dan Imam Hanafi naik ke atas. Itulah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Tapi bukan berarti saya berkata saya baik karena saya di atas lalu bapak di bawah tidak baik. Ini jangan dipelintir. Karena ini suka banyak di internet nih yang kerjanya suka melintir. Apa makna ucapan saya? Bahwa saya, kami sekarang di atas agar tampak kelihatan dari bawah. Tapi siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan ustaz, bukan ulama, bukan pujangga, bukan penguasa, bukan rakyat jelata. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya anak ini takut? Tanamkan Al-Quran ke dalam kepalanya. Setelah dia 3 tahun belajar di sana, ada Al-Quran di kepalanya, takut dia tidak hafal, takut dia Quran ini hilang, takut dia akan menjadi pelaku dosa, takut dia masuk ke dalam neraka. Nanti setelah itu terserah dia mau kuliah kemana. Andai dia hebat otaknya dalam bidang teknik, lalu kemudian ikut dia SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, biasanya anak-anak yang hafal Quran otaknya cerdas encer. Kenapa? Diadakan penelitian, otak itu kalau sering membaca Quran panas dia, memerah dia. Diteliti, ternyata ada 2 warna, satu warna merah, satu warna biru. Yang dibacakan tiap hari mengulang hafalan Quran menyala dia hidup merah. Adapun yang tidak, biru macam daging busuk. Nauzubillah, mudah-mudahan otak saya tidak ada yang melihat warnanya. Bayangkan, Ustaz Somad cerita warna, kami lihat, kami scan tadi, biru isinya Pak Ustaz. Makanya anak-anak kita yang hafal Quran, pagi sudah dia ulang hafalan, setelah itu dia setorkan kepada Tuan Guru, habis itu diberikan barokah doa oleh para habaib, maka mereka akan menjadi benteng negeri ini. Jadi apapun mereka, mereka tetap hafal Quran. Tapi jangan dipaksa dia harus sekolah kemana. Setelah dia hafal Quran, dia mau sekolah kemana, terserah nak. Sesuai hobimu masing-masing. Anak bapak ini hobinya kemana? Saya lihat dari tadi suka bawa martil Pak Ustaz. Masukkan ke fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. S1 SH, S2 MH, S3 PhD, Doctor of Philosophy. Dari mana? Dari Leiden, Belanda. Tapi hafal Quran, mantap. Anak ibu gimana? Dari kecil suka bawa jarum suntik, Pak Ustaz. Masukkan fakultas kedokteran. Orang yang selalu bawa jarum suntik, dua kemungkinan. Pertama, jadi dokter. Kedua, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Bayangkan, pulang dia dari UGM, Universitas Gajah Mada, Fakultas Kedokteran, hafal Quran, 30 juz, dokter spesialis. Jilbabnya panjang, raut wajahnya sejuk, cahaya matanya bekas baca Quran, air wuduknya tidak lepas. Masuk dia ke dalam ruang ICU, bawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Orang yang di dalam yang mau mati itu sehat wal afiat. Belum lagi disuntik sudah sehat. Apa kata ibu-ibu yang kebetulan sakit di ruang ICU? Ya Allah, andailah ada anak lajangku, kupinanglah dokter ini. Kebetulan ada pula bapak-bapak yang sakit di dalam. Apa kata dia? Andailah mati biniku, kupinanglah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah indahnya hidup. Jadi kalau ada orang nanya saya, Ustaz Somad, ya gimana cara berangkat ke Mesir Pak Ustaz? Mudah saja. Kamu ikut tes bulan Juni, cari informasinya di www.kemenak.org, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia, hafal Quran 3 juz. Wah, kalau 3 juz kecil lah Pak Ustaz. 3 juz kata Ustaz. Kami 4 juz. Juz terong Belanda, juz pokat, juz melon. Ustaz mengatakan 3 juz ke Mesir. Kami 30 juz hafal. Kamu dari mana? Dari tanah bumbu. Mantap. Baca kitabnya oke. Oke. Kami belajar kitab dengan habaib. Kami hafal Jurumiyah. Kami makan amatga. Hafal kami syarah Ibnu Aqil. Kami sudah baca ini. Kalamuna labzun mufidun kastatim ismun wafi'lun summa harfuni kalib. Kami sudah baca itu semua Ustaz. Masya Allah. Cuma yang jadi masalah dana sekarang Pak Ustaz. Biaya. Akhirnya ibu-ibu pun ramai-ramailah buat penggalangan dana pengirim anak ke Mesir. Judul lagunya Ya Dana, Ya Dana. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Dijawab sama backing vokal, la la la la la la la. Maksudnya enggak ada dana untuk itu, mohon maaf. Tapi tanah bumbu, alhamdulillah, langsung dikirim 3 orang beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Sampai ke Kairo. Ustaz dulu ke Mesir tahun berapa? Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. Siapa yang biayai? Ya bapak saya. Mana ada biaya-biaya lain? Berangkat sendiri. Kuliah di sana yang ditanggung oleh Universitas Al-Azhar. Dari 1998 sampai 2002. Asrama ditanggung Al-Azhar. Makan ditanggung Al-Azhar. Belanja ditanggung Al-Azhar. Selesai kuliah dapat titel LC. Bingung, lagi cemas, gimana tiket pulang. Saya bawa ijazah LC ke kantor Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah selesai LC. Nih, apakah ada tiket pulang dari Kairo ke Jakarta? Kata dia ada. Tapi saya mau yakinkan lagi, tiketnya dari Kairo ke Jakarta, nanti dari Jakarta ke Riau naik apa? Saya mau tanya, ada gak tiketnya sampai ke Pekanbaru Riau? Kata dia, di belakang rumah kamu ada airport gak? Kalau ada turun pesawat di belakang rumah itu langsung. Dari Kairo pulang saya. Rupanya pesawatnya, pesawat Mesir Airlines, Egypt Airlines, tidak ada di Jakarta. Jadi dari Kairo ke Bangkok. Sampai di Bangkok transit 6 jam di hotel Bangkok. Sarapan pagi dikasih nasi goreng. Di sampingnya ada putih-putih. Tulisannya turtle. Ingat saya turtle kura-kura ninja. Turtle, kura-kura ninja. Saya tanya teman saya, dua orang Mesir, kedutaan Mesir kerja di Kuala Lumpur, kami berdua. Anala akul ya akhi, aku tidak bisa makan ini akhi, ini kura-kura. Diambilnya piring saya, dibuangnya kura-kura, dimakannya nasinya. Masya Allah, ternyata begitu cara membuang kura-kura. Saya enggak bisa. Andai kura-kuranya sudah dibuang, saya tetap terbayang. Rasa nampak kura-kura itu berjalan. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pulang dari Bangkok, langsung ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur pulang ke Pekanbaru. Begitulah dulu belajar di tanah suci Makkah, kami pergi haji dan umrah. Sahabat-sahabat banyak dari Kalimantan hari ini bisa bersilaturahim kembali. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat yang besar. Ulama-ulama ada, para habaib ada, para kiai ada, alumni Al-Azhar ada. Tiga orang sudah dikirim. Mudah-mudahan berkelanjutanlah setiap tahun di masa-masa akan datang insya Allah. Dari bunyi aminnya nampaknya enggak lanjut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau enggak paham agama, nanya. Nanyanya kemana? Ke ulama. Ulama enggak boleh berhenti putus. Ada namanya Rubat Tarim, alumninya ada di sini, dari Hadramaut, Yaman. Ada Darul Mustafa, Habib Umar bin Hafiz, alumninya ada di tempat kita. Ada Universitas Al-Azhar Mesir, selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Tidak keluar dari tiga, dalam bidang akidah Asy'ari, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dalam bidang fikih, Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini trilogi, paket yang tiga, jangan sampai rusak. Siapapun orangnya yang datang kemari, Ustaz mesti ada fit and proper test. Kenapa begitu? Kita mau ceramah di negeri orang begitu. Saya mau ceramah ke Malaysia, Kuala Lumpur, seminggu keliling Kuala Lumpur. Habis itu pergi ke Terengganu, habis itu pergi ke Negeri Sembilan, habis itu kembali lagi ke Selangor, habis itu kembali ke Kuala Lumpur. Mereka minta mana tauliah, mana surat izin ceramah. Akidah harus Asy'ari, fikih harus Syafi'i, tasawuf harus Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tempat kita enak-enak aja orang ceramah. Modal baju koko, peci, kain sarung. Mana bisa begitu? Harus ditanya. Ulama, tulis sebelum ceramah. Bila Anda keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akan ditarik turun oleh Satpol PP. Kalau tidak, akan mengobok-obok umat kita yang susah mencuci, membasuhnya kembali. Nah, ini semua harus kita jaga. Tapi insya Allah, tanah bumbu Kalimantan Selatan akan dibimbing, akan dipagari oleh para ulama-ulama kita yang hafaz Quran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi nampaknya gelap, suasana belum tampak jelas. Setelah nampak matahari, barulah jelas. Rupanya kita berada di atas puncak bukit. Luar biasa. Pandang ke kiri, pokok kayu. Kita di atas pokok kayu ternyata. Saya akan pulang ke Riau bercerita kepada keluarga dan murid. Ustaz dari mana? Dari ceramah di atas pucuk-pucuk kayu. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting. Kenapa Ustaz enggak mau jadi imam tadi? Berapa kali saya dipersilakan? Saya enggak mau. Kenapa? Saya takut saya merusak persatuan umat yang ada di sini. Saya mau tanya-tanya juga enggak mau. Kenapa saya enggak mau nanya? Masa Ustaz nanya? Nampak bodohnya. Enggak mungkin saya tanya, di sini kalau sholat bismillahnya jahar apa sir? Di sini pakai usoli apa enggak pakai usoli? Di sini pakai kunut apa enggak kunut? Maka saya pun diminta, Ustaz silakan jadi imam. Patuh. Saya takut saya kalau di dekat rumah ada masjid. Saya ketua masjidnya. Kalau saya jadi imam, saya bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca jahat. Kalau disrukui, tidak saya baca kunut. Sami Allah liman amidah. Allahumma hdina fi man hadain. Saya khawatir ternyata di tanah bumbu takutnya lain. Mana tahu di sini bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya tidak ingin merusak persatuan. Yang makan saya sampaikan satu jam. Tapi masyarakat tidak ingat yang satu jam. Yang diingatnya adalah perbedaan-perbedaan saya tentang masalah amalan-amalan. Selesai sholat. Selesai sholat saya zikirnya jahar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang yang zikirnya sir. Maka saya tidak ingin merusak. Saya kebetulan kuliahnya di Maroko. Maroko, banyak jamaah nanya. Dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Maroko ini mazhabnya Maliki. Sedangkan kita mazhabnya Syafi'i. Saya belajar di mazhab Maliki. Mazhab Maliki bismillahnya enggak kedengaran. Enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan Qur'annya, kiraatnya Warsh. Sedangkan di Tanah Bumbu, bacaan kiraatnya Hafs. Sedangkan saya Warsh. Apa bedanya? Hafs, mimnya panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau Warsh pendek. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau Hafs, Alladzina yuqimuna salah. Kalau Warsh, Alladzina yuqimuna shalah. Kalau Hafs, Al-mu'minuna wal-mu'minat. Kalau Warsh, Al-mu'minuna wal-mu'minat. Kenapa Ustaz tidak mau? Padahal dua-duanya benar. Saya khawatir ketika saya pakai yang tidak sesuai dengan mazhab orang di Tanah Bumbu, menimbulkan fitnah dan masyarakat berbisik. Gimana Ustaz yang dibawa Pak Bupati itu? ISIS. Menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Kita ini mau menyatukan umat. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Iyakum wal furqah. Jangan berpecah belah, jangan kelahi gara-gara masalah-masalah ini. Masalah bismillahnya sir benar, masalah bismillahnya jahar benar, itu sama-sama ahlu sunnah. Tapi yang jadi masalah di tengah masyarakat yang jahar, kau bawa sir, kau sudah menimbulkan fitnah. Makanya Imam Masjidil Haram tidak mau menimbulkan fitnah. Namanya Syekh Abdurrahman Sudais dari Makkah. Imam Masjidil Haram datang ke Jakarta, imam sholat di Istiqlal. Pas maju dia, orang semua penasaran. Ini kira-kira nanti Sudais bismillahnya jahar apa sir, jahar apa sir, jahar apa sir. Saya yakin banyak yang niatnya sudah berubah. Bukan lagi lillahi ta'ala, tapi mau dengar jahar apa sir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Syekh Abdurrahman Sudais yang di Makkah tidak pernah sekalipun kita dengar dia baca jahar? Kenapa ketika di Istiqlal dia baca jahar? Dia orangnya paham fikih dakwah. Di Makkah dia baca sir karena dia pakai mazhab Hambali. Karena raja sekarang bermazhab Hambali. Orang Makkah bermazhab Hambali. Banyak mayoritas Hambali sejak tahun 1924 revolusi King Abdul Aziz. Tapi di Jakarta, Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Patani Thailand, Moro, Filipina, mayoritas bermazhab Syafi'i. Karena ulama yang datang kemari dari Hadramaut, Yaman, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Saggab, ini semua para ulama yang bermazhab Syafi'i. Maka dia pun paham dipakainya mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita datang ke kampung orang mau menunjukkan, mau mempersatukan umat atau mau tampil beda. Kadang-kadang orang mau datang hanya tampil beda saja. Khalif tu'raf. Bedalah dengan orang banyak, maka kau akan terkenal. Bul ala zamzam fatu'raf. Kencingi air zamzam, maka kau akan terkenal. Siapa yang mau terkenal, akan kencingilah air zamzam. InsyaAllah terkenal, kita viralkan insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah khilafiyah-khilafiyah, jangan sampai merusak persatuan kita. Kita hormati orang lain. Nata'awan fimat tafakna. Mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adhar fimak talafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Jangan rusak persatuan hanya karena masalah khilafiyah. Jangan rusak persatuan hanya karena masalah mazhab. Kita yang sudah istiqomah dalam mazhab Syafi'i, maka kita amalkan. Kita ajarkan anak-anak kita. Yang penting kita semuanya mengamalkan ajaran Islam. Dulu antara NU dan Muhammadiyah kelahi. Kata anak muda NU harus pakai kunun. Kata anak Muhammadiyah enggak pakai kunun. Berdebat, berhujah sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak sholat subuh. Tapi alhamdulillah, saya menduga tadi malam ini sudah ramai betul di masjid. Besok paling-paling semuanya pada ngantuk. Paling 2 sob, 3 sob. Rupanya tanah lapang penuh. Masya Allah, tabarakallah. Man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjama'ah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita ini semuanya dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tapi kalau sudah dapat sholat sepanjang malam, jangan enggak tahajud. Nanti suaminya membangunkan istri, "Dek, maju bangun, kita sholat tahajud." Enggak perlu mas, sholat subuh aja berjamaah sudah dapat sepanjang malam. Seperti sholat sepanjang malam. Sama seperti orang makan tahu. Rasa apa? Rasa ayam. Seperti ayam, tapi bukan ayam. Bukan ayam. Ustaz Somad kalau ceramah seperti, tapi bukan macam dia. Nah, ini semua adalah penggunaan kata kalimat. Maka ini mesti kita jaga insya Allah. Alhamdulillah. Masjidnya, musolanya, masjidnya besar, tampak pula dari sini. Masjid yang Ustaz ceramah tadi malam, bisa dilihat dari sini. Masya Allah, masjid yang ada sekarang, musola kita besar. Ada pula orang yang hafal Quran. Inilah ke depan. Kadang-kadang kalau kita sholat di tepi jalan, ada masjid, mampir kita untuk sholat, mendengar bacaan imamnya, na'uzubillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Wainil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ijajah nasu. Padahal itu ada huruf za, ada huruf za, ada huruf ja, ada huruf wa. Empat yang mirip. Ya, za, ja, wa. Tak sama. Jadi harus rata aja semua. Ijajah nasrullah. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Iya, iya. Permisi Ustaz, kenapa? Mau jemput gigi ke rumah. Makanya belajarlah ketika muda. Saya ini orangnya goblok, bodoh, miskin, jahil Pak Ustaz. Dulu di kampung gak sempat belajar. Anak saya sekarang mesti lebih pintar dari saya. Saya gak bisa hafal Quran, maka anak saya mesti hafal Quran. Saya membalaskan sakit hati saya. Mantap kalau ada orang tua berprinsip begitu. Sekarang ada juga orang tua, "Saya ini bodoh Pak Ustaz, saya harus balas dendam. Anak saya mesti lebih goblok daripada saya." Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'an, amalnya putus. Di antara yang tetap mengalir apa? Waladun salihun, anak yang soleh. Makanya orang tua selalu minta, "Rabbi habli minas salihin." Selesai sholat, selesai wudu, orang minta jadi orang soleh. "Allahumma ja'alni minat tawabin." Jadikan aku orang yang bertobat. "Waj'alni minal mutatahirin." Jadikan aku orang yang mensucikan diri. "Waj'alni min adikas salihin." Jadikan aku orang yang soleh. Kenapa kita ingin jadi orang soleh? Karena yang dapat salam dari orang yang sholat hanya orang yang soleh saja. Sholat, soleh. Satu lagi, somat. Assalamualaika ayuhan nabiyo warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis soleh. Siapa yang soleh dapat salam. Semua yang sholat tadi dapat salam dari orang soleh untuk orang soleh. Tapi kalau tidak, na'uzubillah. Makanya anaknya dikasihnya nama. Siapa nama anak kamu? Soleh. Yang perempuan, solihah. Masya Allah, dulu nama orang dulu begitu. Orang sekarang, siapa nama? Kristina. Kenapa kasih nama itu? Gara-gara suka dengan penyanyi barat Kristina Aguilera yang pusatnya sebesar jempol. Ya, Ustaz nengok juga ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tantangan luar biasa. Anak-anak kita ini kalau kita tidak didik dari sekarang, na'uzubillah, entah apa yang terjadi di masa akan datang. Maka kita mesti selamatkan mereka dengan pondok tahfiz Quran. Pertama dengar, setelah dengar baca. Iqra'ul Quran, baca Quran. Mohon maaf ibu-ibu. Ibu-ibu di tanah bumbu masih ada wirid yasin. Yasinan. Masih ada. Siang apa malam? Siang. Hari Kamis apa hari Jumat? Hari Jumat. Kenapa Ustaz tanya? Karena ada yang buat hari Kamis. Ada yang buat hari Jumat. Biasanya laki-laki bacanya ramai-ramai malam Jumat. Saya ditanya orang, Ustaz, apa hukum baca Yasin? Saya enggak jawab, saya tanya balik. Yasin itu Quran apa Koran? Quran Pak Ustaz, apa hukum baca Quran? Cuma kalau Quran ya sunnah. Iqra'ul Quran. Kenapa yang dibaca Yasin? Yang paling afdal baca Quran semuanya. Tapi kalau kamu tidak sanggup semua, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Oh, Abdul Somad membacakan hadis palsu. Itu hadis palsu tuh, hadis palsu. Buka tafsir Ibnu Katsir, Mas Bro. Makanya kalau punya duit beli buku, beli tafsir. Buka lemari ada tafsir. Ini enggak dibuka lemari, novel 7 manusia harimau. Baca surat Yasin dalam tafsir Ibnu Katsir. Nama imamnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya tafsir Al-Qur'anil Azim. Apa kata dia di dalam? Dia tulis hadis Nabi, isnadun jayyid, sanadnya jayyid, bagus, the best, mantap, wapi tenan. Siapa yang baca Yasin suatu malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Apa hukum baca Yasin malam Jumat, Pak Ustaz? Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Maka dia ada dalam salah satu malam. Aslinya tiap malam. Karena enggak sanggup tiap malam, dipilihlah malam Jumat. Malam Jumat pun enggak sanggup. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Baik, apa salahnya? Tapi Pak Ustaz, kami bacanya ramai-ramai. Baca ramai-ramai, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, namanya Qiraatul Idarah. Baca ramai-ramai, lah tidak bahsa apa-apa. Lah bahsa tidak apa-apa. Tidak apa-apa berarti boleh. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau baca ramai-ramai, bacaan tajwidnya sama. Kalau bacaan tajwidnya enggak sama, yang enggak pandai baca nyangka dirinya udah bisa. Karena kalau baca sama-sama, enggak jelas siapa yang bisa, siapa yang enggak. Bunyinya sama. Yang satu bersuara, yang satu silent. Ujung-ujungnya aja dia baca. Turja'un. Fayakun. Makanya belajar. Di mana belajarnya? Di tahfiz. Anak-anaknya masukkan. Kalau anaknya masuk belajar, maka jangan malu. Kalau belajar sama orang malu. Tapi kalau sama anak, nak sini ajari mama sebentar ya. Iya, tapi jangan cerita ke kawan-kawan ya. Anaknya belum bisa, datang ke guru, datang ke habib, datang ke ustaz. Ustaz, saya mau belajar, tapi ini rahasia antara kita berdua aja, ustaz. Ya. Akhirnya duduklah selesai sholat ngaji. Semua orang tahu. Kenapa tahu? CCTV merekam. Ustaz, saya mau belajar sama ustaz, tapi kalau bisa hanya kita empat mata saja. Kata ustaz, jangankan empat mata, tiga pun bisa baca. Ustaznya hafal Quran, tinggal dia baca, dia ingat, dia hafal. Kenapa mesti dibaca Yasin? Karena Yasinlah yang mengingatkan bahwa kita nanti akan menghadap Allah dan tidak ada yang bisa menolong. Di mana suratnya? Surat Yasin. Apa ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Tangan ini nanti akan bicara di akhirat. Oh tangan, inilah tangan yang selalu memegang mikrofon. Tapi ada juga tangan yang bicara. Ini tangan yang selalu memegang bini orang. Nauzubillah. Kaki akan bersaksi. Kemana kaki melangkah? Apa kata kaki? Kaki melangkah ke tanah lapang pemakaman Tuan Haji Maming. Kaki melangkah ke tempat tahfiz Quran mengantar anak. Kaki melangkah tadi malam berjalan. Bahkan ada kaki tadi malam yang tegak sampai 1 jam setengah. 1 jam setengah saya ceramah, mereka tetap tegak berdiri. Masya Allah, pagi ini enggak datang karena capek ketiduran. Oleh sebab itu maka semua akan bersaksi. Mulut, mulut inilah yang pandai-pandai, paling pandai bersilat lidah. Ada orang silat enggak pandai, tapi bersilat lidah pandai. Memang lidah pandai bersilat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dimasukkan ke pengadilan di meja hijau, ditanya, ini dengar baik-baik, apakah ini rekaman suara Anda yang disadap oleh KPK? Ini suara Anda? Seperti suara saya, tapi bukan. Ambil kamera CCTV, rekaman. Nih, benarkah ini gambar Anda? Ini memang gambar saya, tapi nampaknya saya korban konspirasi. Lidah pandai, makanya nanti di akhirat lidah ditutup, mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah Abdul Somad itu nanti akan hidup lagi? Abdul Somad kan akan mati, dan akan mati dimakan cacing tanah masuk ke dalam liang lahat. Apakah Abdul Somad itu hidup lagi? Ya. Siapa yang ngomong? Allah. Di mana surat Yasin? Mana ayatnya? Innama amzuhu ira arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akan tegak lagi. Saya kalau mati dimakan cacing tanah, tapi cacing tidak terlalu tenang, tak terlalu senang melihat saya jenazah. Tengok, sup tunjang nih katanya. Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustaz-ustaz mati. Semua akan mati dimakan cacing tanah. Dan yang akan kau bawa mana? Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Harta tinggal, anak tinggal. Yang kau bawa apa? Kalau pernah tanganmu mengusap kepala anak yatim, tangan ibu yang selalu mengusap kepala anak yatim. Ibu-ibu, kita santunan pengajian wirid Yasin anak yatim ya. Sapu kepala anak yatim. Siapa yang nyapu kepala anak yatim dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Ibu-ibu pun berebut menyapu yang gondrong. Yang gundul nangis, enggak ada yang nyapu. Padahal maknanya bukan itu. Jangan lihat gondrong dan gundulnya. Yang penting ikhlasnya, rambut tidak penting. Sebanyak pahala, sebanyak rambut. Ini mustilah. Tangan yang pernah memberikan santunan. Makanya kalau udah gajian, PNS, nanam kelapa sawit, karet, tambang, dapat uang, jangan uangnya langsung dibawa pulang ke rumah. Mampir dulu ke warung. Bu, penjaga warung, ya, bungkuskan untuk saya 5 kresek. Apa saja? Beras 5 kilo, sudah. Gula 1 kilo, sudah. Kopi 1 bungkus, sudah. Teh, sudah. Susu 1 kaleng, ya, bungkus. Berapa? 5 bungkus. Bayarnya kapan? Nanti. Bungkus. Apa? Jangan pulang ke rumah sebelum mampir dulu ke rumah anak yatim. Serahkan 5. Ah, ini yang akan menolong. Ibu yang nyerahkan, bapak yang belanja, yang nyerahkan ibu. Jangan bapak yang nyerahkan langsung. Nanti kalau bapak yang nyerahkan ternyata mak anak yatim itu cantik, udah masalah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, beramal nih kalau tidak kita sempat-sempatkan, kalau tidak kita paksa-paksakan, tidak akan sempat beramal. Pokok kayu tumbang habis, lapuk hilang. Tenda selesai, acara digulung selesai. Tapi kita tidak selesai. Mati tidak menyelesaikan masalah. Berikut ini, marilah kita hantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Iya kalau orang soleh, iya kalau orang baik. Kalau orang pendosa, lapendos, lelaki penuh dosa. Marilah kita antar ke azab pertama yang akan disusul oleh azab-azab berikutnya. Makanya setiap sebelum salam selalu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustaz Somad kalau sholat 4 enggak, tetap 1. Inti sholat itu yang penting. Jangan kelahi karena gerak-gerakannya. Saya mau sebenarnya sholat ramai-ramai itu Pak Ustaz. Kenapa enggak datang tadi sholat subuh berjamaah? Mata saya terganggu dengan telunjuk-telunjuk Ustaz. Saya mazhab Syafi'i, Ngangkatnya sekali aja. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Angkatnya lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi, angkat sekali, turun sekali. Ashadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu Hambali. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah, assalamu alaikum. Mata, kemana mata? Mata ngelihat tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Makanya kalau ada orang, saya terganggu dengan telunjuk. Lah, yang kamu lihat telunjuk siapa? Yang lihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Dia lihat telunjuk orang. Saya enggak pernah terganggu. Tapi saya lihat ujung telunjuk saya, ujung mata tetap terganggu. Ya, pejam. Ya, dikit-dikit sekali-sekali. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu batu cincin. Tengok. Kecubung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ceramah tadi jam 6 kurang 5. Sekarang sudah jam 7 kurang 10. Tak terasa 55 menit. Tadi malam 1 jam setengah juga tak terasa. Di sini ternyata waktu di tanah bumbu ini cepat betul terasa. Ternyata kita ceramah bagi bapak-bapak, ustaz-ustaz, buya-buya, tuan-tuan guru, para habaib yang selalu ceramah, Pak Bupati juga yang kata sambutan. Kita ceramah sebentar, tidak sebentar, itu bukan panjang waktunya, tapi suasana hati kita.